dan di Al-Jinayat diterangkan apa keharusannya dari kisas atau dari dia atau dari kafarah, apa yang berkaitan dengan kafarah. Untuk kelampauan batas terhadap harta dan kehormatan, ya, orang yang mencuri, berzina, minum khamar dan selainnya, ini pembahasannya di pembahasan hudud. Pembahasan hudud. Sekarang kita detailkan. Penulis berkata, al-qatlu arba'atu abruh. Membunuh itu ada berapa? Ada empat bentuk. Ya, ada empat bentuk. Ini terangkan tentang hukum-hukumnya. Yang dimaklumi bahwa membunuh tanpa hak itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Haramannya dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah dan disepakati oleh para ulama. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Dan membunuh tanpa hak adalah suatu hal yang sangat besar di sisi Allah. Setelah diterangkan kisah dua anak Adam, yang salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Lah kisah itu min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, fakannama qatala an-nasa jami'a." Karena itulah kami tetapkan terhadap Bani Israel bahwa siapa yang membunuh jiwa, tidak ada alasan dia membunuh. Bukan karena dia membunuh, bukan pula karena dia berbuat kerusakan. Tidak ada alasannya. Maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Iya. Itu berkaitan dengan membunuh jiwa. Dan kata jiwa di dalam ayat umum, muslim maupun kafir. Karena orang kafir tidak semuanya boleh dibunuh. Ada yang dari jiwa mereka dianggap sebagai jiwa maksum yang tidak boleh dibunuh. Ya, yaitu pada kafir dini, kafir muahad, dan kafir musta'man. Baik. Dan khusus untuk seorang mukmin, membunuhnya itu adalah suatu dosa yang lebih besar lagi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya dalam neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Di kalimat kekal di dalamnya, kalau dia menghalalkan membunuh itu, dia menganggapnya perbuatan yang halal. Atau kalimat khalidan fiha itu artinya dia sangat lama di dalam neraka, sehingga seakan-akan orang yang melihatnya dia kekal di dalamnya. Ya, karena dimaklumi dari keyakinan di dalam syariat kita bahwa dosa membunuh bukanlah dosa yang mengeluarkan dari keislaman. Dia terhitung dari dosa-dosa besar. Perkaranya kembali kepada Allah, sebab dia bukan kesyirikan. Sedangkan Allah telah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, sini penulis menjelaskan bahwa membunuh terbagi empat. Dan kita katakan tadi, di pendapat kebanyakan ulama dibagi berapa? dibagi tiga saja. Yang keempat ikut pada yang ketiga. Dan di pendapat orang-orang Malikiyah terbagi apa? Hah? Terbagi dua saja. Mereka hanya ada amd sengaja dan khata' saja. Adapun syibh amd mirip sengaja itu tidak ada di madhab Malikiyah. Kenapa? Karena di ayat Al-Quran memang hanya dua, amd dan apa? Khata'. Sengaja dan khata' saja yang ada di Al-Quran. Tapi untuk syibh amd kita tidak diambil pendalilannya dari ayat Al-Quran, tapi diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini tiga jenis amd sengaja. Baik dalam Al-Qurannya untuk sengaja, dan juga khata' ada di dalam Al-Quran. Ayatnya di surah An-Nisa ayat 92 dan 93. Maka nabi mukminin ayyaqatul mu'minan illa khata'a. Tidaklah pantas seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lainnya kecuali khata'a, adalah kesalahan, kekeliruan. Nah, kemudian diterangkan tentang kafarah, siapa yang membunuh seorang mukmin secara salah. Dalam kelanjutan ayat. Kemudian di ayat setelahnya, itu ayat yang sifatnya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, itu penjelasan tentang yang membunuh dengan sengaja. Baik. Adapun membunuh syibh amd mirip amd, mirip sengaja, ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, riwayat Ahmad Abu Dawud dan selainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aklu shibhil amdi mughallabun mitlu aklil amd wa la yuqtalu sahibuhu." Kata beliau, aklu maksudnya dia yang ditanggung dalam membunuh yang mirip sengaja itu adalah kafarah yang besar seperti membunuh sengaja. Tapi orang yang membunuhnya yang syibh amd tidak dibunuh. Dia tidak dibunuh. Nah, jadi sini disebutkan syibh amd di dalam hadis. Ini menunjukkan bahwa dibagi menjadi tiga, ini adalah ketentuan yang dimaklumi di dalam syariat kita, ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan membunuh sengaja, yang pertama membunuh amdun secara amd, itu kalau dia sengaja ya, ingin membunuh seorang yang terjaga darahnya dengan melakukan tindakan yang dugaan besar orang itu akan mati dengan tindakan itu. Nah, jadi kalau dikatakan membunuh sengaja, berarti harus terpenuhi padanya apa? Tiga syarat. Syarat yang pertama, si pembunuh memaksudkan untuk membunuhnya. Dan syarat yang kedua, orang yang dibunuh itu dia ketahui bahwa dia adalah orang yang maksum ad-dam. Darahnya terjaga, tidak boleh dibunuh. Dan syarat yang ketiga, dia membunuh dengan alat yang biasanya orang itu akan terbunuh dengan alat itu. Ya, apakah alatnya alat tajam maupun alat tumpul? Kalau ada orang dilempari batu besar, biasanya apa? Mati atau tidak? Hah? Dari atas gunung dijatuhkan batu besar, mati atau tidak? Batu itu benda tajam atau tumpul, tapi yang lebih dahsyat daripada pedang. Nah, jelas ya? Baik, ini tiga syarat. Kapan tiga syarat yang terpenuhi, maka dia dianggap membunuh secara apa? Secara sengaja. Ketentuan umum ya. Dan di sini Syekh penulis mengisyaratkan bahwa membunuh sengaja ada tujuh bentuk. ada 7 bentuk. 7 bentuk ini diterangkan oleh para ulama Hanabila. Mereka sebutkan 9 bentuk ya. Di akhir dari apa kaidah penulis berkata wal amdu tis'atu aqsam. Membunuh dengan sengaja ada 9 bentuk. Iya. 9 bentuk ini diterangkan di dalam buku-buku apa Al-Hanabila dan selainnya, di madhab lain juga diterangkan. Ini diketahui dengan istiqra. Ada 9 bentuk. Bentuk yang pertama adalah dia melukai, memberikan luka di badan yang menyebabkan muncratnya darah itu. Seperti dia mulai melukai dengan pisau atau dengan benda tajam dan semisal dengannya. Ya, dan ini kata Ibnu Qudamah tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa ini membunuh sengaja. Yang kedua, dibunuh dengan benda berat seperti batu dan semisal dengannya. Nah, jelas ya. Jadi dibunuh dengan benda apa? Dengan benda berat. Iya. Kemudian dia kalau dibunuh misalnya dengan apa namanya? Batu kecil itu sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja, tapi dia dikatakan mirip sengaja. Nanti akan datang penjelasannya. Yang ketiga, ya dari membunuh sengaja, seorang dilemparkan ke binatang buas seperti singa atau ular yang bisa membunuhnya. Dilempar ke binatang buas, dia dimakan ke singa. Ini sengaja membunuhnya. Dan yang keempat dari bentuk sengaja, seorang dilempar ke dalam air, dilempar ke dalam api atau ditenggelamkan, di mana diketahui dia tidak mungkin terhindar darinya, tidak mungkin lepas darinya. Baik, ini yang keempat. Ini yang kelima dari membunuh sengaja. Dia diikat dengan tali atau selainnya yang menutup mulut dan hidungnya. Nah, kemudian yang keenam, dia dikurung dan tidak diberi makan dan minum dalam jangka waktu yang biasanya dimaklumi pada jangka waktu itu orang akan mati kalau tidak makan dan apa? Minum. Yang ketujuh, dia dibunuh dengan sihir. Dan si penyihir tahu bahwa biasanya sihir tersebut akan membunuhnya. Dan yang kedelapan, dia diberi minum racun. Dicampur di makanannya dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu ada racun. Ya. Yang kesembilan, ada saksi-saksi yang mempersaksikan bahwa dia melakukan perbuatan yang mengharuskan dia dibunuh, seperti melakukan zina, dia murtad dari agama, atau dia membunuh orang lain. Jelasnya? Nah, atau di posisi di namanya di pembahasan peradilan, saksi yang kembali dari persaksiannya. Iya. Ada para saksi, mereka memberi persaksian bahwa si fulan membunuh. Dan supaya si fulan ini mati saja, dapatkan hukum bunuh. Setelah si fulan ini dijatuhkan hukum bunuh, para saksi ini kembali dari persaksiannya. Mereka berkata, persaksian kami itu tidak benar. Kami hanya ingin dia dibunuh. Nah, kalau ini terjadi, orang-orang yang mempersaksikan yang ruyu dari persaksiannya ini, hukumnya dijatuhi hukum bunuh juga. Baik, ini 9 bentuk ya semuanya. Baik, yang kedua dari membunuh, syibhu amdin, mirip sengaja. Iya, mirip sengaja itu definisinya, dia membunuh atau dia ingin melakukan tindakan kepada seseorang yang tindakan itu biasanya tidak membunuhnya, biasanya tidak membunuhnya, tapi ternyata orang tersebut mati dengan tindakan itu. Jelas ya? Contoh misalnya, dia dipukul pakai rotan. Ya, biasanya orang dipukul pakai rotan mati atau tidak? Tidak mati. Jelasnya? Tapi, itu dipukul, dia mati. Nah, ini syibat apa? Syibat amd namanya. Mirip sengaja. Iya. Dan dalam masalah mirip sengaja ini, tidak ada perbedaan antara orang yang melakukan tindakan itu dengan maksud ia memusuhinya, kebencian, atau orang yang melakukan tindakan itu dengan maksud mendidik. Misalnya dia pukul seorang anak untuk mendidiknya dengan rotan, ternyata anaknya mati. Maka ini syibah amd namanya. Jelas ya? Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, "Iqtatalat imra'atani min Hudayl, faramat ihdahuma al-ukhra bi hajar, faqatalat hawa ma fi batniha." Ya, faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadiyat al-mar'a ala aqilatiha. Seorang, kedua orang perempuan dari Hudayl itu bertengkar. Ya. Salah seorang dari keduanya melempar perempuan yang lainnya dengan batu. Batu kecil, biasanya batu kecil apa? Hah? Tidak membunuh. Ya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, faqatalat hawa ma fi batniha. Ternyata perempuan itu meninggal, dan meninggal juga anak yang dia kandung. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan ketentuan bahwa dia perempuan ini ditanggung terhadap siapa? Terhadap akilahnya, tanggung terhadap keluarga si perempuan, ya, keluarganya dia dan apa namanya, siapa yang kerabat dengannya, itu akilah namanya. Jelasnya, ya, kalau syibhul am, ya, kalau am nanti akan dia pembahasannya di pembahasan kisah yang akan datang nanti disebutkan pembahasan kisah. Kalau syibh an, dia tidak dibunuh, ya, tidak dibunuh orang yang mirip sengaja, namun dia harus bayar kafarah. Dia membebaskan seorang budak, kalau dia tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Dan dia dan terhadap keluarganya, terhadap akilahnya, membayar dia. Dia diwajibkan atas dia, tapi diwajibkan terhadap siapa? Akilahnya. Nah, kemudian yang ketiga, khatar, membunuh dengan apa? Dengan sengaja. Membunuh dengan khatar secara keliru, dengan salah. Ya. Yeah. Baik. Membunuh secara dengan salah ini dia melakukan sebuah tindakan, ya. Dia memaksudkan sesuatu, tapi ternyata membunuh seorang yang maksum darahnya. Contoh misalnya, dia apa, membidik hewan buruan. Dia nggak tahu ada di sebelah sana ada orang. Setelah dia bidik, ternyata kena orang dan mati. Ini membunuh apa? Membunuh, ya, si secara salah namanya. Contoh lain, seorang kerja rumah di lantai 3, pakai palu-palu, diantam palu-palu, palunya jatuh, ya, kena orang di bawah. Orang yang kena apa? Mati. Ini tidak ada maksud dia terhadap orang tersebut. Jelas ya? Tapi dia tidak sengaja jatuh palunya, kena mati. Ini membunuh apa? Hah? Membunuh khata juga. Ya, contoh yang kedua ini apa namanya? Kadang mungkin bisa dimasukkan ke poin yang keempat yang disebut oleh penulis. Apa yang dimasukkan seperti khata. Yang keempat ini ma'ujir ya majrahu, apa yang dianggap mirip dengan membunuh sengaja, membunuh secara salah. Itu contohnya seperti dia menggali sumur misalnya. Menggali sebuah lubang. Iya. Menggali sebuah lubang. Kemudian ada orang yang jatuh di lubang itu dan mati. Nah, dia menggali lubangnya bukan di tempat yang orang apa namanya biasanya pakai untuk sumur, tapi dia gali di jalan. Ada orang masuk ke situ mati. Maka ini sama dimasukkan ke dalam hukum khata. Dimasukkan ke dalam hukum apa? Hukum khata. Baik. Jelaskan di sini. Nah, orang yang membunuh secara khata ini, ya, ini apa namanya? Diterangkan ketentuannya di dalam Al-Quran. Allah firman, "Waman qatala wa makana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya. Kecuali kalau terjadi kesalahan. Ya. Kemudian diterangkan hukum kalau terjadi kesalahan membunuh. "Waman qatala mu'minan khata'a." Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan salah karena kesalahan, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia membebaskan seorang budak mukminah. Jelas ya, seorang budak mukminah. Wa diyatun musallamatun ila ahlihi, dan dia yang diserahkan kepada keluarganya. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau mereka bersedekah. Kecuali kalau mereka bersedekah, menganggap memaafkan. Nah, kemudian dikatakan paling kala min qawmin aduwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minan. Ya. Kalau dia dari kaum yang merupakan musuh kalian, artinya dia membunuh mukmin, tapi mukmin ini berada di barisan orang kafir, musuh kaum muslimin. Tidak diketahui bahwa dia ada di barisan orang kafir itu, ikut terbunuh. Maka ini kewajibannya hanya membayar kafar, tahrir raqabah, membebaskan seorang budak. Nah, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kalau dia dari satu kaum di antara kalian dan antara mereka ada perjanjian, tidak boleh saling berperang. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabah. Maka dia menyerahkan dia kepada keluarganya dan membebaskan seorang budak perempuan. Kemudian setelah itu secara umum, membebaskan seorang budak mukminah. Kemudian setelah itu secara umum, bagi siapa yang tidak bisa membebaskan budak, diterangkan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ. Siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa. Apa? 2 bulan berturut-turut, ya, sebagai bentuk dia mengambil taubat dari Allah. Wakana Allahu aliman hakima, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini ayat ya, maka dari ayat ini tampak mau membunuh secara salah itu dibagi 2. Nah, terbagi dua. Yang pertama, ada yang membunuh secara salah, wajib kafarah bagi orang yang membunuhnya, dan diahnya ditanggung terhadap siapa? Akilahnya. Dan ini ada dua. Yang pertama, kalau dia membunuh seorang mukmin tidak sengaja atau membunuh seorang mukmin secara salah, ya, di luar saf orang kafir. Di luar saf orang kafir. Itu tadi yang kita terangkannya di awal. Dan yang kedua, kalau dia membunuh seorang mukmin, di mana mukmin ini dia di tengah kaum, yang kaum tersebut ada perjanjian antara mukmin dan kaum itu tidak saling berperang. Ya, misalnya seorang mukmin bermukim di negeri kafir. Dan negeri kafir ini, ya, sudah terjadi perjanjian antara mereka yang kaum muslimin tidak saling berperang. Ada mu'ahadah. Pada siapa yang membunuh mukmin di negeri kafir tersebut, maka dia kena kafarah orang yang membunuh dan akilahnya ditanggung terhadap keluarganya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ya, di dalam ayat yang kita bacakan tadi ada jenis membunuh seorang mukmin yang dia bayar diyah saja. Dia membayar diyah saja. Yaitu kalau dia membunuh seorang mukmin di mana? Seorang mukmin tidak sengaja dan mukmin itu berada di saf orang kafir dalam peperangan. Disangka dia kafir, ternyata dia apa? Mukmin. Baik. Ini apa beberapa penjelasan yang berkaitan dengan kaidah yang disebut oleh penulis di sini. Jadi secara umum penulis ingin menerangkan kaidah ini agar supaya diketahui bahwa di hukum peradilan menyikapi orang yang membunuh itu berbeda hukumnya. Berbeda hukumnya. Ada ketentuan-ketentuan, ada rincian-rincian. Ya, ada rincian-rincian. Baik. Kemudian di kaidah yang ke-64 kata beliau rahimahullah, Ar-Rabi'atu wasittun. Ar-Rabi'ah wasittun. Kaidah yang ke-64. Syurutul qisas arba'. Syarat-syarat qisas ada empat. Yani qisas terjadi di dalam apa? Membunuh apa? Membunuh yang mana dari tiga tadi? Hah? Membunuh secara sengaja. Iya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Ya, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Seorang yang merdeka dikisos karena membunuh orang yang merdeka. Seorang budak dikisos karena membunuh seorang budak. Seorang perempuan dikisos karena membunuh seorang apa? Perempuan. Ayatnya di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Ma'idah. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Dan kami tetapkan atas mereka di dalamnya ketentuan bahwa jiwa itu dikisos karena membunuh jiwa. Dan kisah ini adalah syariat yang agung. Di dalamnya terdapat kehidupan. Allah firman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan pada kisah itu terdapat kehidupan bagi kalian. Disebut hayat. Sebab dia kehidupan di banyak sisi. Kehidupan jiwa, kebaikan bagi manusia. Nah, sampai di dalam sebuah hadis dikatakan, andai kata sebuah hukum had yang ditegakkan di atas muka bumi itu lebih baik daripada kalian mendapatkan hujan 40 hari. Iya. Maka terdapat di dalam kehidupan. Maka di sini akan diketahui bahwa ketika manusia berpaling dari hukum-hukum Allah, tidak akan turun kebaikan dan keberkahan untuk mereka. Tapi kapan hukum-hukum Allah itu diterapkan? Ya, di sini disebut qisas. Dan ini contoh dari hukum-hukum yang ditegakkan. Dari seluruh hukum-hukum Allah yang ditegakkan, padanya ada hayat, ada kehidupan. Ya ulil albab, bagi kalian yang punya hati. la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa itu adalah sebab ketakwaan, seorang menghindari kesalahan, menghindari dosa, tidak membunuh dan seterusnya. Iya. Baik. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, dia juga telah memberikan ketentuan tentang qisas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharaini." Siapa yang ada keluarganya dibunuh, maka dia berhak memilih yang terbaik dari dua pilihan. Imma ay wadda, apakah dia diberikan dia, dibayar dia. Wa imma ay yuqat, atau dilakukan qawat, dilakukan qisas. Jelasnya? Dan ini mana firman, dan hadis ini semana dengan firman Allah, "Faman usiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan." Siapa yang dimaafkan dari saudaranya. Jadi boleh ada maaf. Tapi kalau ada maaf, dia bayar dia. "Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan." Maka dia ikuti dengan ma'ruf dan dia bayar sesuatu dengan ihsan. Jelas ya? Maka ayat dan hadis yang saya bacakan tadi terdapat bahwa wali keluarga, ya, orang yang dibunuh, dia berhak memilih antara qisas atau antara dia. Iya. Antara qisas dan antara dia, atau antara al-afu, memaafkannya. Antara memaafkannya. Ya, dan memaafkan dianjurkan. Allah firman, "Wa an ta'fu khabar aqrabu lit-taqwa." Kalau kalian memaafkan, itu lebih mendekati ketakwaan. Dan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma zadallahu abadan bi afwin illa izza." Tidaklah seorang hamba itu bertambah maaf kecuali itu tambahan kemuliaan, keagungan untuknya. Nah, baik. Ini secara global yang berkaitan dengan masalah qisas. Di sini untuk masalah qisas, kalau ingin dikisas, ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Nah, itu penulis memberikan kaidahnya. Kata beliau, syurutul qisasi arba. Ya, syarat qisas itu ada empat. Syarat qisas ada empat. Nah, yang pertama, yakun al-jani mukallafan. Yang pertama, hendaknya orang yang berbuat al-jani, yang melakukan tindakan kriminal ini, yang membunuh ini, dia adalah seorang yang mukallaf. Ya. Seorang yang mukallaf. Apa artinya mukallaf? Hah? Ya. Mukallaf, dia adalah seorang yang balig, seorang yang akil. Nah, itu disebut mukallaf. Iya. Maka keluar darinya anak kecil dan orang yang majnun. Ya. Karena pada keduanya tidak tergambar ada maksud mereka membunuh. Sedangkan qisas ini dia adalah hukum yang sifatnya, ya, sengaja dibuat keras sedemikian rupa untuk membuat efek jera. Sedangkan anak kecil dan orang gila tidak tergambar mereka memaksudkan. Ya, dan Nabi telah bersabda, "Rufi al-qalam an thalatha." Fina diangkat dari tiga. Anin na'im hatta yastigib, dari orang tidur sampai dia bangun. Anin sabi hatta yablug, dari anak kecil sampai dia balik. Wa il majnun hatta yufiq, dan dari orang gila sampai dia apa? Dia sadar. Dan ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa, ya, orang yang anak kecil dan orang gila itu tidak dikisos. Syarat yang kedua kata beliau, "Wa yakuna al-majniyyu alayhi mukafi'an lil-jani." Ya, ini ada mukafa'ah. Ada keseimbangan. Keseimbangan antara orang yang dibunuh dan orang yang membunuh, seimbang. Ya, seimbang dalam hal agama, seimbang dalam hal kebebasan. Ini bentuk keseimbangan. Di dalam hal agama, tidak boleh seorang muslim dibunuh karena ia membunuh seorang kafir. Jelasnya? Ya. Demikian pula, seorang yang bebas itu tidak dibunuh karena dia membunuh seorang budak. Tidak seimbang. Nah, muslim tentunya lebih berharga daripada kafir. Orang yang bebas, derajatnya lebih tinggi daripada budak. Karena itu, karena tidak seimbang, maka tidak boleh muslim dibunuh karena membunuh kafir. Dan tidak boleh seorang yang bebas dibunuh karena ia membunuh seorang budak. Baik. Jelas ya? Jadi ini kaitannya dengan masalah agama. Ya, adapun masalah penciptaan, masalah jenis kelamin, ya, masalah besar dan kecilnya, itu tidak berpengaruh. Kalau seorang perempuan membunuh laki-laki, ya, laki-laki membunuh perempuan, tetap dia dibunuh. Jelas ya? Ya, seorang yang tampan membunuh yang jelek, ya, itu tidak berpengaruh, dia juga dibunuh. Sebab semuanya sepanjang dia muslim, maka ini sudah masuk di dalam ketentuan. Kemudian syarat yang keberapa? Yang ketiga, wasalitu ayyakunal maqtulu ma'suman. Hendaknya orang yang dibunuh ini, dia adalah ma'sum. Apa itu artinya ma'sum? Darahnya terjaga. Darahnya terjaga. Ya. Karena kisos itu disyariatkan untuk menjaga darah. Dan menghormati darah yang memang dijaga di dalam syariat. Ya, ada pun orang yang tidak terjaga darahnya, maka itu apa namanya? Tidak dibunuh. Seorang muslim membunuh kafir harbi, muslim tidak dibunuh. Ya, seorang muslim membunuh apa namanya? Seorang yang murtad, sebelum murtad ini bertobat, dia tidak dibunuh karena membunuh murtad. Jelasnya, dia tidak dibunuh, dia membunuh. Demikian pula, seorang yang membunuh pezina yang dipersaksikan dia berzina, kemudian dia bunuh, dan pezina ini sudah menikah dan dia juga nanti dapat hukum rajat, dibunuh oleh seorang muslim, ini juga dia tidak dikisas karena membunuh. Tetapi hakim, ya, al-hakim, qadhi berhak memberikan hukuman kepadanya karena main hakim sendiri. Jelas ya? Karena main hakim sendiri. Baik. Ini syarat yang berapa? Syarat yang ketiga. Jadi perhatikan ya dalam masalah zina ini tadi, itu penting diketahui. Kalau misalnya ada seorang yang melihat laki-laki berzina misalnya, wa'inna'udzubillah dia berzina dengan seorang perempuan yang sudah bersuami. Jelas ya? Kalau hanya dia sendiri yang melihat, kemudian dia bunuh gara-gara itu, ini namanya dia masuk ke membunuh sengaja. Gak ada alasan berzina, dia harus buktikan, 4 saksi mempersaksikan. Jelas ya? Tapi kalau misalnya 5 orang melihat, ya, seorang berzina dengan perempuan yang sudah laki-laki yang sudah beristri dia berzina dengan perempuan, ya. 5 orang melihat, salah seorang dari mereka membunuh orang itu, maka di sini ada 4 orang yang bersaksi bahwa dia adalah zina. Ini hukumnya lain lagi ya, karena ada yang apa? Mempersaksikan orang itu berzina. Jadi tidak dikisos, tapi dikembalikan kepada hakim memberikan hukuman yang cocok untuknya. Nah, baik. Dari sini kita mengetahui bahwa dalam hukum-hukum syariat kita itu tidak ada istilah main hakim sendiri. Ya, tidak ada istilah main hakim sendiri. Semuanya dilalui proses peradilan, diputuskan oleh qadhi. Ini berkaitan dengan masalah darah, kehormatan, ya, rincian-rincian yang harus diperhatikan, ketentuan yang harus didetailkan. Ya. Kemudian syarat yang ke keempat. Kata beliau, warabi alla yaqula aban lahu. Hendaknya yang membunuh itu bukanlah ayahnya. Nah, jadi kalau yang membunuh, seorang ayah membunuh anaknya, si ayah dibunuh atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yuqtalu walidun biwaladih. Seorang ayah tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Karena dia membunuh anaknya. Jelas ya? Kalau kita lihat ketentuan ayat, kutiba alaikum al-qisasu fil qatla. Kisas diwajibkan di dalam membunuh. Ini berlaku umum sebenarnya. Ayah membunuh anaknya atau anak membunuh ayahnya. Berlaku umum. Tapi hadis memberikan perkecualian. Khusus di keadaan ayah membunuh anak, itu tidak dibunuh. Berbeda kalau anak membunuh ayah. Ini si anak dia apa? Ya, dikisas. Jelasnya? Baik. Jadi ini empat syarat. Ini semuanya empat syarat. Kalau empat syarat ini sudah terpenuhi, ya, empat syarat ini sudah terpenuhi, maka boleh hukum qisas itu ditegakkan. Tapi untuk menegakkan hukum qisas itu, ketika dia akan menegakkan hukum qisas, itu disyaratkan tiga syarat lainnya. Disyaratkan tiga syarat lainnya. Tiga syarat lainnya ini yang disebutkan oleh penulis setelahnya. Tetapi wa syurutu istifa'ihi thalathatun. Dan syarat qisas itu boleh disempurnakan pelaksanaannya ada tiga. Yang pertama qaulu man yastahiqqu mukallafan. Ya. Yang pertama adalah keadaan orang yang berhak untuk menuntut qisas itu dia adalah seorang yang mukallaf. Orang yang mukallaf. Nah, baik. Ini sekarang si A membunuh. Dia membunuh si B. Korban ini si B, dia punya keluarga. Di antara keluarganya ada yang masih kecil. Ya, jelas ya, ada anak kecil. Anak kecil ini salah satu yang berhak apa? Menuntut darahnya. Tapi karena dia belum balik, belum mukallaf, kisah boleh ditegakkan atau tidak? Jawabannya belum. Ditunggu sama sampai anak kecil ini apa? Dewasa. Ya, ditunggu sampai anak kecil ini dewasa. Karena itu kemarin kita sebut pembahasan di penjara ya. Kalau misalnya ada keadaan seperti ini, ada anak kecil yang ditunggu sampai dewasa, ya, maka dia di penjara sampai keluarganya apa? Dewasa. Jelasnya? Baik. Contoh lain misalnya ada keluarganya yang gila, tidak waras. Maka ditunggu sampai yang tidak waras ini apa? Sadar. Ditunggu sampai sadar. Dan biasanya orang yang tidak waras tidak diketahui kapan dia waras. Ya. Nah mungkin saja dia tidak waras selama-lamanya. Ya, di keadaan ini, ya biasanya oleh qadhi itu dianjurkan keluarga, si keluarga tidak menuntut qisas dengan cara dibunuh, tapi mereka menuntut apa? Dia memaafkan. Ya. Kalau mereka ingin menuntut, boleh saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Iya. Nah, ini berdasarkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu memenjarakan Hatbah bin Khashrah. Ya. Di mana putra orang yang dia bunuh itu masih kecil. Maka dia dipenjara sampai dia balik. Putranya balik. Ini terjadi di masa para sahabat, tidak ada yang mengingkari. Ya, di masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang mengingkari. Maka ini di pembahasan dianggap seperti jima' sukuti. Baik. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kata beliau, wa ayyattafiqal awliya'u ala istifa'ihi. Para walinya, orang-orang yang berhak untuk mengkisos itu, orang-orang yang berhak menuntut darah itu, mereka semua bersepakat. Ya, mereka semua bersepakat untuk menuntut dikisos. Jelasnya? Jadi harus semuanya sepakat. Kalau dia punya orang yang berhak menuntut darahnya ada 10 orang, 10 orang ini harus sepakat. Ya, 10 orang ini harus sepakat. Satu saja dari 10 orang tidak sepakat, maka hukum qisas apa? Tidak terlaksana. Iya. Hukum qisas tidak terlaksana. Nah. Baik. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Karena memang di dalam Al-Quran telah dijadikan qisas ini disandarkan kepada walinya. Kepada ja'alna liwalihi sultana. Telah kami jadikan untuk walinya sultan. Dia ada kemampuan untuk mengqisas. Tapi untuk seluruh wali, bukan sebagian saja. Bukan sebagian saja. Jelas ya? Baik. Dan kemudian yang menuntut qisas ini bersyarikat di dalamnya semua ahli warisnya yang berhak menuntut darahnya. Apakah laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, ya semuanya punya hak. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah yang ketiga wasalidu amnu ta'addi ala ghairihi. Syarat yang ketiga aman dari ada perbuatan melampaui batas terhadap orang lain. Ya. Jadi aman dari perbuatan melampaui batas terhadap orang lain. Jadi jangan sampai si pembunuh dikisas tapi mengakibatkan orang lain juga ikut mati. Iya. Jelas ya? Ini di kondisi apa? Seperti kalau yang akan dikisos itu perempuan hamil. Kalau perempuannya hamil, ini akan menyebabkan apa? Kandungannya ikut terbunuh. Ya. Karena itu, apa? Perempuan yang hamil itu, ia ditunggu sampai melahirkan. Nah, setelah dia melahirkan, kalau ada yang menyusuinya, tidak apa-apa, langsung diberikan qisas. Kalau tidak ada yang menyusuinya, maka ditunggu sampai dia selesai menyusuinya. Ditunggu sampai selesai menyusuinya, yaitu 2 tahun. Jelas ya? Setelah itu baru ditegakkan hukum padanya. Ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada perempuan yang berzina itu, dia tidak dirajam sampai dia apa? Sampai ia melahirkan. Nah ini kaitan dengan hukum bunuh dirajam itu. Dia dilakukan karena akan menyebabkan matinya bayi tersebut. Nah, baik. Jadi ini 3 ketentuan. Disebutkan oleh penulis di sini. Apabila ketentuan ini telah terpenuhi semuanya, bahwa maka hukum qisas boleh ditegakkan. Yang menegakkan qisas itu siapa? Hah? Sudah kita sebutkan di pembahasan hudud, ini kaitannya dengan apa? Imam, pimpinan negara atau siapa yang mewakilinya, siapa yang ditunjuk. Pimpinan negara menunjuk peradilan ya. Ini ya, atau pimpinan negara misalnya membentuk suatu lembaga khusus untuk hal ini, maka itu yang menanganinya. Demikian. Ya. Dan di dalam mengkisosnya itu apa hendaknya dibunuh dengan alat yang menyebabkan dia cepat meninggal. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Idza qataltum fa ahsinul qitla." Kalau kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Ya. Maka tidak boleh seorang membunuh ya. Apa mengkisos, dia mengkisos dengan menggunakan pedang tumpul. Kenapa? Ini namanya israf dalam membunuh, berlebihan. Dan dalam Al-Quran Allah telah berfirman, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Siapa yang dibunuh dalam keadaan dizalimi, maka walinya telah diberikan, kami berikan untuk mereka sultan. Janganlah si wali berlebihan dalam membunuh. Kalimat berlebihan, ini banyak bentuk. Salah satunya tadi syarat yang ketiga itu. Dan wali berlebihan, dia mengkisah seorang sampai membunuh orang lain juga. Dan di antara bentuk berlebihan, di dalam cara membunuhnya. Di dalam cara apa? Membunuhnya. Jangan dia bunuh dengan benda tumpul. Ya, dan boleh seorang itu dikisos dengan jenis perbuatan yang dia lakukan. Karena Nabi SAW memerintah supaya orang Yahudi itu dipecah kepalanya dengan batu. Karena si Yahudi tersebut membunuh seorang budak perempuan dengan memecah kepalanya di antara dua batu. Seorang perempuan anak kecil, perempuan kecil dari kaum Al-Ansar, bukan budaknya, perempuan kecil dari kaum Al-Ansar, itu dia dibunuh oleh Yahudi antara dua batu. Maka dilakukan hal yang semisal dengannya. Jelasnya? Ini kalau semuanya memungkinkan dilakukan, ya, dan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan itu tadi, tidak ada israf, tidak ada berlebihan dalam membunuh. Dan boleh membunuhnya dengan pedang, sebab ini kebanyakan yang dilakukan, ya, dan dia lebih cepat memang prosesnya, proses membunuhnya. Dan di masa ini, ya, boleh saja dibunuh dengan ditembak. Ya, bagi siapa yang punya kemampuan dengan hal tersebut, sebab maknanya adalah sama. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke-60, berapa? 4. Sekarang kita pindah ke kaidah 65. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Khamisatu wassittun, kaidah ke-65. Ini tentang bagian-bagian atau anggota tubuh manusia. Ya. Ini pembahasan yang akan disebut oleh penulis di sini ada keterkaitannya dengan pembahasan dia, hukum-hukum seputar dia. Nah, dia itu adalah harta yang dibayar, kepada orang yang dilakukan tindakan kepadanya. Jelas ya, dia patah tangan orang misalnya, orang yang dipatahkan tangan ini berhak mendapat dia. Yang membayarnya adalah orang yang mematahkannya. Nah, baik. Jadi ini pembahasan tentang dia. Sini kita baca dulu dari ketentuan yang disebut oleh penulis di sini. Kata beliau, ma fil insani minhu syai'un wahid. Di antara manusia, ada yang dihitung padanya satu saja. Hitung satu. Syai'un wahid. Dianggap satu. Ya. Dan di antara manusia ada yang dihitung dua. Di antara manusia ada yang dihitung empat. Dan ada yang dihitung lima. Ini empat jenis yang disebut oleh penulis. Kita baca satu persatu ya. Kata beliau, wa fil insani minhu syai'un wahid. Pada manusia, darinya ada yang dihitung satu saja. Yang ini ada asyarah, sepuluh. Pertama lisan. Kalau ada seorang lisannya dipotong, maka ini mendapat dia, satu dia. Karena lisan dihitung apa? Dihitung satu. Nah, yang kedua, ad-dakar. Dakar, kemaluan. Yang ketiga, al-qalb, hati. Atau al-qalb, jantung. Yang keempat, al-kabid, hati. Yang kelima, aktihal, limpa. Aktihal apa? Limpa. Terus yang keenam, al-mararah. Ya, al-mararah ini empedu. Ya. Kemudian yang keenam, al-masanah. Al-masanah ini kemih, kantong kencing. Yang ke berapa saudara? Yang ketujuh, kedelapan ya? Yang kedelapan, al-ma'idah. Al-ma'idah ini apa? Lambung. Ya. Ada juga digunakan untuk perut. Yang kesembilan, al-aql. Akalnya. Ya, bukan otak ya, akal. Ya. Baik. Dan jadi pukul, tiba-tiba apa? Hilang akalnya. Tidak sadar lagi. Tidak ngerti lagi apa ini. Itu akal yang hilang. Kemudian yang ke 10, ar-ri'ah. Ar-ri'ah itu paru-paru. Ya, paru-paru manusia berapa? Dua atau satu? Ya. Kalau dilihat, ya memang dua yang bergantung. Tapi mungkin upaya menghitungnya satu, apa namanya, dianggap semuanya satu kebagian. Atau bahagia. Nah ini yang sebenarnya menghitungnya satu atau dua, Ini kadang sulit di pembahasan seperti ini, ya, yang kuat begini dan begitu, ya, jelasnya. Karena itu banyak hal di pembahasan fikih, nah harus seorang itu menterjih antara ini dan itu. Apalagi dia di masalah-masalah yang sifatnya peradilan. Karena hukum-hukum itu, ya, banyak sudut untuk menentukan yang kuat, yang lebih tepat dilakukan apa. Jelas ya? Nah, karena itu harus dipahami bahwa tidak semua permasalahan fikih harus dikatakan yang kuat begini, yang rajih begini. Ada hal-hal yang kadang itu kembalinya di urusan peradilan, dan peradilan menentukannya. Walaupun kadang di sebagian pembahasan seorang menguatkan sebuah pendapat, tapi kalau pengadilan menguatkan pendapat yang berbeda, ya, maka saat pengadilan menjatuhkan keputusan, pendapat pengadilan yang harus diikuti. Ya, jelas ya? Pendapat pengadilan yang harus diikuti. Tidak boleh mengikuti pendapat lain. Nah, inilah pentingnya, ya, penerapan hukum-hukum ini di pengadilan, ya, bagaimana syariat mengaturnya sehingga tidak ada perselisihan di kalangan manusia. Kalau pengadilan saja ditentang, saya tidak setuju dengan apa namanya keputusannya, maka akan terjadi apa? Kacauan. Karena itu hukum al-qadhi yarfa'u al-khilaf, itu kaidahnya. Hukum seorang hakim itu mengangkat perselisihan. Jadi hukumnya saja yang diterima. Jelas ya? Baik, selesai sudah. Sesuatu yang 10 dihitung 1. Kemudian wa ma fihi syai'ani. Ya, dan ada pada manusia dihitung 2. Dan ini di syurun. Ada 20. Pertama, ya, al-yadain, kedua tangan. Semuanya di sini di apa namanya? Dimansuk semuanya. Dan ini di sisi ilmu nahwu boleh saja dikasih takdir, ya, yakni al-yadain ini dikasih takdir. Tapi kalau lebih zahirnya dia dhamma al-yadan wa rijala, di harusnya di marfu'kan. Apa namanya lebih afdal. Tapi begini enggak masalah. Kata beliau al-yadain, kedua tangan. Dua tangan, dua pasang, ya. Warijilain, dua kaki. Waludunain, dua telinga. Walainain, kedua mata. Walminkharaini, dua lubang hidung. Minkharaini, dua lubang hidung. Ya. Hidung berapa lubangnya? Ya, dua, ya. Baik. Walunsayain. Wal unsayain, maaf ya, semuanya tahu unsayain. Laki-laki ini, khusus laki-laki, ini dua biji. Wal kulyatain, kulyatain ini pinggang. Wal hajibain, ya, wal hajibain, dua apa namanya? Dua alis. Wal khaddain, dua pipi. Wat tadayain, dua apa? Hah? Dua susu. Ya. Wal alyatain. Alyatain ini pantat, ya, dua pantat. Sebab ada dua, ya, kanan dan kiri. Wal rukbatain, dua lutut. Wal ka'bain, dua mata kaki. Was saqain, dua apa? Betis. Wal fakhirin, dua paha. Wal katifain, dua apa? Nih, siku, apa namanya? Bahu. Wal udhudain, al udhud ini lengan, dua lengan. Wal dira'ain, dira' dari ujung jari tengah sampai ke siku, itu dirak namanya. Wallahyain atau wallihyain. Hah? Di asalnya tertulis Al-Hayyu. Al-Hayyu. Ini bukan Libya ya. Coba nanti lihat apa artinya Al-Hayyu. Saya tidak detailkan tadi. Kemudian wa turquwatayn. Turquwa itu tulang selangkah. Jadi apa namanya antara leher dan bawah ada dua tulang di situ disebut dua turquwa. Baik itu yang dua. Wa ma fihi minhu asy-syu'urul arba'ah. Ya. Kemudian apa yang pada insan itu terhitung empat. Adanya empat. Wa ma fihi minhu arba'ah. Apa yang padanya empat. Yang pertama asy-syu'urul arba'ah. Yang pertama empat rambut. Empat rambut. Rambut kepala. Yang pertama, yang kedua jenggot. Dan yang ketiga apa namanya? Alis. Ya. Yang keempat adalah ini apa namanya? Bulu mata. Ya. Baik. Kemudian wal ajfar al-arba. Ajfar ini pelapuk ya, pelapuk matanya. Ini kan ada empat, setiap mata ada dua kan, bawah dengan apa? Atas. Jadi dua mata, ya setiap mata dapat ada dua, berarti semuanya empat. Kemudian kata beliau wa fihi min khamsa. Dan apa yang padanya ada lima. Ya, asabi kulli yadin wa kulli rijlin. Ini kalau dia punya jari pada kaki dan tangannya. Setiap tangan dan kaki berapa jarinya? Lima. Wal hawas al khams. Dan panca indra. Ya, panca indra itu apa? Pendengaran, penglihatan, lidah, kulit, maksudnya merasa ya. Dan satu lagi, hidung, penciuman. Baik, itu lima. Hawas, al-khams. Baik. Ini penyebutan tentang bagian-bagian tubuh. Sebab di pembahasan dia, ditentukan ya, dia itu, ya, dia adalah kadar yang dibayar. Bagaimana yang telah kita tentukan tadi. Nah, dan dia seorang muslim, itu ada yang menyebutkan bahwa dianya yang pertama 1000 dinar emas atau 12.000 dirham perak atau 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing. Ya. Ini dia namanya. Baik. Sekarang ini harganya berbeda-beda ya. Masya Allah emas 1000 dinar. Ya, ini banyak sekali ya. Unta 100 ekor unta. Maka ada perbedaan pendapat yang mana yang menjadi ukuran asal. Dari lima dia ini. Semuanya ada di dalam hadis. Tapi sejumlah ulama menyebutkan yang bahwa yang menjadi dasar hukum yang dipegang ukuran adalah unta. Jadi kalau mengukur dia, dilihat ke ukuran unta. Tanya saja, satu ekor unta itu berapa harganya? 8 juta, anggap ya. Berarti 100 kali berapa? 8 juta. 800 juta itu satu dia. Nah, dihitung satu dia. Nah, di sini oleh penulis dibagi dia itu, dan diterangkan jenis-jenisnya. Ya, bagaimana dia pada tubuh. Ya, jadi beliau sudah terangkan tadi pada lisan misalnya, seorang yang terpotong lisannya maka dapat satu dia penuh. Ya, satu dia penuh. Nah, orang yang dipotong dakarnya ini dapat satu dia penuh. Jelas ya? Orang yang punya dua yang tadi dikatakan dihitung dua, dua telinga, dua mata, dan seterusnya. Nah, dua ini semuanya dihitung satu dia, dua-duanya. Ya, kalau satu saja yang hilang, dihitung apa? Setengah dia. Nah, kemudian yang empat yang disebut oleh penulis, disebut empat dia. Jadi empat, semuanya dihitung berapa? Satu dia. Kalau hilang satu, berarti dapat berapa? Seperempat dia. Nah, khusus untuk jari jemari, yang lima itu tadi, jari jemari, ya, dia tidak dihitung lima sekaligus, jadi bukan dikatakan lima satu dia, tidak. Tapi jari tangan semuanya sepuluh, satu dia. Jari kaki semuanya sepuluh, satu apa? Satu dia. Hilang satu jari, dapat berapa? Hah? Dapat sepersepuluh. Ya. Dapat sepersepuluh. Karena itu, apa namanya? Di hadits Ibnu Abbas, sebagian riwayat disebutkan, ya, bahwa dia jari, kaki, dan tangan sama. Ashrun minal ibil, sepuluh dari unta. Ya, sepuluh ini berapa? Hah? Sepuluh ekor unta berarti berapa? Ya, seper sepuluh dari dia, kan? Kan dia hanya semua seratus ekor unta. Jadi kalau sepuluh berarti seper sepuluh. Jadi ukurannya setiap jari. Nah, setiap jari. Lumayan. Baik. Jangan dia berkata, oh, potong saya jari saya. Supaya saya dapat modal. Seperti sebagian orang di masa ini, dia jual, apa namanya, limpanya, ya, dan sebagainya. Tidak boleh ya menjual anggota tubuh. Anggota tubuh itu bukan milik dia, bukan harta dia. Itu adalah milik Allah. Tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau dia mendonorkan matanya, mendonorkan apa, donor itu namanya donor, harus gratis. Tidak boleh mengambil bayaran. Jelas ya? Baik, selesai sudah ya. Jadi ini maksud dari penyebutan penulis memberikan kaidah supaya diketahui bahwa di anggota tubuh ada yang terhitung 1, 2, 4, dan 5. Dan sebenarnya sebagian fuqaha ada yang mengatakan ada yang terhitung 3. Ada yang terhitung 3. Nah, baik. Mereka katakan bahwa hidung ini semuanya 3 katanya. Karena ada 2 apa? 2 dan ada tulangnya di tengah. Kalau hilang semua hidungnya, itu dapat 1 dia. Jadi kalau hilang satu saja, ya ini tulang hidungnya misalnya yang rusak, maka dia dapat apa? Sepertiga dia. Ya. Jadi sudah disebutkan oleh penulis ya, ada yang menghitung cuma dua saja untuk ininya, untuk lubang hidungnya. Baik, selesai ya. Ya, dan ini ada pembahasan lain sebenarnya, cuma penulis hanya memberi kaidah di satu sudut di pembahasan apa hal yang berkaitan dengan dia. Di dalam masalah luka itu juga ada dia-dianya ya, masalah ketentuan lukanya, kalau lukanya begini dan begini, itu ada dia. Baik, kita berpindah ke kaidah yang ke-66. Kata penulis rahimahullah, as-sadisatu wasittun. Kaidah yang ke-66. Ini kaidah yang ke-66 tentang syarat halalnya hewan buruan. Ya. Dan syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, syurutu hilli thayri idza mata bil alati arba'ah. Syarat halalnya hewan buruan apabila dia mati menggunakan alat. Apabila dia mati menggunakan alat, syaratnya ada 4. Hewan buruan dikatakan soid itu adalah hewan yang halal, hewan yang halal tapi bertabiat liar. Nah, kalau dia hewannya halal liar lepas, maka itu disebut hewan buruan. Kambing misalnya, kalau dia kambing hutan, hewan buruan atau bukan? Hewan buruan. Ya, tapi kalau kambing orang, kambing ternak namanya. Nah, boleh dia katakan dia lepas hajinya. Mengejarkan ke orang. Baik. Dia harus dibedakan ya. Jadi shayt itu adalah dia memburu hewan yang halal. Yang bertabiat apa? Liar. Baik. Ini shayt dan dia adalah hal yang dibolehkan. Dia adalah hal yang dibolehkan. Secara umum dia adalah hal yang dibolehkan. Kalau ada keperluan dibolehkannya. Tapi kalau dia memburu hanya senang-senang saja, ya. Dia buru dapat hewan buruannya dibuang, ya. Maka tentunya ini adalah hal yang apa? Tidak dibolehkan. Ya, apalagi kalau dia memburu, ya, sampai dia rusak tanaman orang. Ya. Dia buru sampai masuk ke kebunnya orang. Ya, hewan buruannya menghabiskan apa namanya tanaman orang karena diburu. Nah, ini tidak boleh. Bahkan itu adalah hal yang diharamkan. Jadi hukum asalnya dia dibolehkan. Hukum asal. Allah firman, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, boleh kalian apa? Melakukan memburu hewan buruan. Nah, dan juga Allah firman, wa ma allamtum min al jawarih. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Apa yang kalian ajari dari al-jawari? Al-jawari ini hewan yang bisa melukai, seperti anjing misalnya, atau apa namanya, burung, ya, burung elang, dia latih untuk menangkap. Nah, ini boleh kalau sudah diajari. Dia memburu hewan buruan, ya, maka boleh dimakan. Karena dalam kelanjutan ayat, fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah apa yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu itu yang sudah terlatih. Wadhkur ismallahi alaihi, dan bacalah nama Allah ketika melepasnya. Nah, secara umum yang memburu itu adalah hal yang dibolehkan. Dan di sini penulis menyebutkan syarat-syarat halalnya hewan buruan. Ya, dan harus diketahui yang dimaksud dengan halalnya hewan buruan di sini yang disebut oleh penulis ini, kalau hewan buruannya diketemukan dalam keadaan dia sudah mati, maka ini syarat penghalalannya yang akan diterangkan. Tapi kalau hewan buruannya ditangkap dan dia masih hidup, maka di sini tidak boleh dikatakan halal, dibiarkan mati kemudian halal, tidak. Kalau dia masih hidup, disembelih dengan cara apa? Ditadkiyah, harus dihalalkan dengan cara dipotong. Jelas ya? Baik. Jadi syarat yang disebutkan oleh penulis di sini ini kaitannya kalau hewan buruan diketemukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan mati. Nah, kalau diketemukan dalam keadaan mati disyaratkan padanya 4 syarat. Boleh sebutkan di sini. Ini dikatakan idza mata bil alah. Kalau dia mati dengan alah. Mati dengan apa? Alah. Yang pertama, ahliyatus sa'id. Ya, disyaratkan ahliyah. Kelayakan orang yang apa namanya melakukan pemburuan ini. Jadi as-sa'id, si pemburu, ya, itu punya ahliyah. Punya ahliyah. Apa ahliyahnya? Kalau dia pemburu, syaratkan ahliyahnya dia adalah seorang muslim. Nah, atau saya mungkin bahasakan lebih umum. Jadi ahliyatus sa'id maksudnya orang yang halal penyembelihannya. Orang yang halal penyembelihannya. Ya, sebab dia memburu, dia lepas hewan buruan, itu seakan-akan dia menyembelih. Maka disyaratkan dia adalah orang yang halal apa? Penyembelihannya. Nah, kalau begitu disyaratkan dia adalah seorang muslim yang akil. Jelas ya, akil. Nah, disyaratkan dia harus balik sebab ini penyembelihan. Ya. Cukup dia memayil, memaksudkan. Jelas ya? Jadi akil dan harus diketahui bahwa penyembelihan itu dia memaksudkan. Ya. Apa namanya memaksudkan? Sebagaimana akan disebutkan nanti di syarat yang ketiga. Baik. Atau kalau dia bukan muslim, dia adalah seorang kafir, tapi dari ahlul kitab. Hanya kafir ahlul kitab. Jelas ya? Karena itu tidak halal hewan buruan, orang yang gila, orang yang mabuk, nah tidak ada akalnya. Demikian pula tidak halal hewan buruan, ya, seorang musyrik, majusi, penyembah berhala, dan semisal dulu. Baik. Syarat yang kedua, waqanul alati salihatan biqawniha. Muhaddadatan yudakka biha au hayawanan mu'allaman. Syarat yang kedua, alatnya adalah alat yang syah untuk dipakai memburu. Dan alat itu ada dua. Ada alat yang sudah ditajamkan untuk dipakai memburu. Dan ada alat bermakna hewan yang terlatih. Sebab hewan yang terlatih juga dianggap apa? Dianggap alat. Nah, jadi kalau dia pakai alat yang memburu misalnya, dia menggunakan alat yang tajam, dia memakai pedang atau memakai tombak atau panah dan semisal dengannya, yang jelas ketentuan alatnya, kalau dia alat tajam itu harus bisa memuncratkan darah. Bisa apa? Bisa memuncratkan darah. Itu ketentuan alatnya. Adapun kalau ketapel, ketapel itu tidak memuncratkan darah, karena itu dilarang. Dan ada larangan khusus tentang al-hadar, sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Mughaffal riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Ya, tapi dalam masalah alat tetap dimaklumi ya, tidak boleh menggunakan gigi, tidak boleh menggunakan apa? Kuku. Sebab ini menyerupai apa namanya orang-orang kafir. Ya, dalam penggunaannya. Baik, selesai. Untuk alat yang sifatnya apa? Benda tanya. Ada alat yang kedua, yaitu hewan yang terlatih. Ini disebut alat juga. Anjing terlatih, burung-burung yang terlatih, burung yang terlatih seperti burung elang. Nah, burung elang itu kalau dilatih, ya, dia sangat pandai sekali untuk apa? Untuk menangkap hewan buruan. Ya. Dan ini hewan yang terlatih ini, yang saya bacakan tadi ayatnya di surah An-Nisa. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Disyaratkan bahwa dia diajar, terdidik. Ya. Ya, kalau dia diajar, dia tahu ketika menggigit itu, apa yang dia gigit, bagaimana. Itu terlatih. Beda dengan yang tidak terlatih. Jelas ya? Beda dengan yang tidak terlatih. Nah, kemudian syarat berikutnya, yang ketiga, wa irsaluha ma qasdihi. Ya. Hewan buruan ini atau alat yang dikirim, ketika dia membidik, apakah dia menggunakan alat atau dia melepas hewan buruan, disyaratkan itu dilepas dengan memaksudkan. Dengan memaksudkan. Dia maksudkan dengannya apa? Menyembelih. Dia maksudkan dengannya menyembelih. Nah, jadi harus ada maksudnya. Iya. Harus ada maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru isma Allahi 'alaihi." Dan sebutlah nama Allah di atasnya. Kalimat sebutlah nama Allah di atasnya ini tidak tergambar tanpa maksud. Jelasnya. Kemudian yang keempat, "Wa tasmiyatu 'indal irsal." Dan diutus, ketika diutusnya itu dibaca basmalah. Jadi dia lepas anak panahnya, dia baca bismillah. Dia lepas anjing memburunya, dia baca apa? Bismillah. Demikian. Jadi harus dia lepas menggunakan tasmiyah. Nah, kalau dia baca bismillah Allah Akbar, itu tidak apa-apa. Ya, dia baca bismillah Allah Akbar juga tidak apa-apa. Baik. Kemudian kata beliau, وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ لِلْدَكَاتِ أَرْبَعَةُ شُرُونَ. Itu tadi tentang memburu, kehalalan hewan buruan. Sekarang tentang menyembelihnya. Ya. Dalam penyembelihan juga disyaratkan padanya 4 syarat. Dalam penyembelihan disyaratkan padanya 4 syarat. Ya, sebagian syarat penyembelihan ini sudah kita ini ya, ada tercakup di keterangan sebelumnya. Iya, tercakup di keterangan sebelumnya. Digabungkan. Penulis di sini menyinggung yang terpenting ya. Jelas ya. Ada syarat-syarat lain beliau tidak terangkan. Tapi mungkin bisa ditanya. Seperti yang pertama kata beliau, ahliyatul dhabih. Ahliyat ad-dhabih. Orang yang menyembeli itu punya ahliyat. Dia orang yang layak menyembeli. Nah, sudah kita terangkan, dia harus seorang yang akil dan penganut agama samawi. Dia muslim atau ahli kitab. Hanya itu saja. Jelas ya? Kemudian kata ahliyah itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sadar dengan perbuatannya. Nah, kemudian yang kedua, wantakuna bi alatin salihatin, dengan alat yang salihah. Ya, alatnya boleh dipakai. Disyaratkan alat itu memuncratkan darah. Kata Rasulullah, ma anharad dama fakul laysa sinna wadduhur. Kata yang memuncratkan darah, mengalirkan darah, makanlah. Bukan dengan gigi, bukan pula dengan kuku. Iya. Bukan pula dengan kuku. Sebab tidak boleh menyembelih dengan apa? Hah? Dengan kuku atau dengan gigi. Sebab gigi itu dianggap oleh Nabi seperti tulang. Dan tulang itu makanannya apa? Gigi. Dan tidak boleh dengan kuku. Sebab kuku itu adalah pisaunya orang-orang apa? Habasyah. Menyerupai orang kafir. Jelasnya? Tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, wa yakun al-hulqum wa yaqta al-hulqum wal mari. Wa yaqta al-hulqum wal mari. Dia memotong hulqum. Ya. Tenggorokan atau leher wal mari dan tenggorokannya. Ini dua yang disebut ya oleh penulis di sini. Dan sebagian ulama ada yang menambah yang lainnya. Dua urat yang berada di dalam al-wadijan. Al-wadijan. Ya. Ada yang menambah. Ada yang mengatakan cukup satu, ada yang mengatakan harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Ini ada silang pendapat ya. Tapi kalau ingin aman, keluar dari silang pendapat, sudah potong empat, tidak ada sudah silang pendapat. Jelas ya? Tidak ada silang pendapat. Potong leher, tenggorokan. Ya, di leher apa ya? Leher itu kerongkongan dan apa? Tenggorokan dua. Satu tempat aliran makanan, satu aliran apa? Bernafas. Kemudian dia potong dua urat. Ya. Kalau terpotong empat ini, itu pasti syah, tidak ada silang pendapat. Tapi kalau dia hanya potong tenggorokan dan kerongkongan saja, ini masih ada silang pendapat dua ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kalau memotong, itu memotong jangan sampai lepas lehernya. Ya. Jangan sampai lepas lehernya. Kalau sampai lepas lehernya itu tidak tahu memotong namanya. Iya. Dan kalau dia lepas lehernya, itu ada hukum tersendiri. Ketiga, hewan yang mati dilihat. Dia matinya karena lehernya yang terputus atau karena dia disembelih. Berbeda ya. Kalau dia karena disembelih halal. Kalau dia karena lehernya terputus itu sama dengan bangkai hukumnya. Iya. Sama dengan hewan yang dipukul kemudian mati kan bangkai. Ini sama karena lehernya putus, patah, kan dia mati karena itu. Jelas ya? Bagaimana cara membedakannya? Kalau lehernya terputus dilihat setelah matinya dia gelepar-gelepar lama, nah itu mati karena apa? Karena disembelih. Itu halal. Tapi setelah lehernya putus langsung mati tidak ada gerakan, oh ini dia mati bukan karena disembelih, karena lehernya apa? Putus. Ya, jelas ya? Jadi hati-hati. Ya, kalau Indonesia, Masya Allah, Indonesia jago-jago menyembelih. Kalau diamannya enggak beres. Diamannya itu bukan menyembelih orang kalau tidak putus lehernya. Nah, itu nggak tahu kebiasaan dari mana. Yang jelas kita potong ayam diketawain sama orang Yaman. Katanya nggak tahu menyembelih karena lehernya nggak sampai apa, nggak sampai putus. Ya, Baik. Selesai sudah ya? Empat syarat. Tiga, masih ada syarat yang keempat. Kata beliau, wa ayat qura'isma Allah. Dan dia hendaknya menyebut nama Allah. Dia baca basmalah. Ini dalilnya dimaklumi, sudah kita sebutkan. Apa? Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaihi wa inna qala fisq. Janganlah kalian makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah di atasnya. Sungguhnya itu adalah kefasikan. Nah, begini empat syarat dalam penyembelihan. Kemudian kaidah berikutnya kata penulis rahimahullah, as-sabi'atu wa sittun. Kaidah yang ke berapa? 60. 67. Ini tentang kafar. Ya, tentang pembagian-pembagian kafar. Kata beliau, al-kafaratu tanqasimu ila thalathati aqsam. Kafara-kafara itu terbagi menjadi tiga. Ini secara umum ya, pembagian kafara dibagi tiga. Kalau jenis-jenis kafaranya sendiri, jenis kafara, ya, beraneka ragam, bukan cuma tiga. Ada kafara sumpah, kafara membunuh tadi ya, kita terangkan. Yang kedua, yang ketiga masih dalam Al-Quran, kafara sumpah juga dalam Al-Quran. Yang ketiga kafara biha, kafara biha. Kemudian dalam hadis, kafara orang yang melakukan hubungan di bulan Ramadan. Kemudian kafara untuk pembahasan di musim haji. Jelas ya? Ini lima jenis kafar. Sekarang penulis rahimahullahu ta'ala di sini menjelaskan bahwa kafar secara umum dibagi tiga. Kata beliau, minha ma huwa al-kafarat tanqasimu ila thalathati aqsam. Kafara-kafara terbagi menjadi tiga bagian. Minha ma huwa ala tartib. Di antara kafara itu harus secara berurut. Di antaranya harus secara berurut. Kafaratul dihar, seperti kafarat dihar. Dihar itu seorang suami berkata kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Itu dihar. Kalimat yang semisal dengannya. Dan dihar ini adalah sebuah pengungkaran yang besar. Iya. Dia adalah sebuah pengungkaran, dilarang. Kalau terjadi dihar, akan disebutkan di dalam ayat, وَالَّذِينَ يُضَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ. Ya, secara berurut disebut dulu membebaskan budak sebelum berjumpa. Ya. Jelas ya? Kemudian di ayat setelahnya, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ apa? 60. Jadi yang pertama membebaskan budak, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau dia tidak mampu maka apa? Memberi makan 6 orang miskin. Ini kafar bihar, harus secara berurut. Coba dimulai dari apa? Membebaskan budak. Baru setelah itu dikatakan siapa yang tidak punya kemampuan. Setelah itu disebutkan lagi siapa yang tidak punya kemampuan. Nah, dan yang sama juga dengan kafara bihar adalah kafara mendatangi istri di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Itu syaratnya. Jadi mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan apa? Berpuasa. Maka kafaranya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang melakukan itu, hal tajidu ma tu'ti qaraqabah, apakah kamu ada kemampuan membebaskan seorang budak? Dan ditanya pertanyaan yang lain, itu dulu yang ditanya. Dan langsung dikasih pilihan tiga. Tapi ditanya yang pertama dulu, kamu mampu membebaskan budak? Dia berkata, tidak ya Rasulullah. Kemudian kami tanya, kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia berkata, tidak ya Rasulullah. Dan Nabi tanya, kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Dia berkata, tidak, wahai Rasulullah. Jelas ya? Jadi, tanya secara apa? Ya, berurut. Menunjukkan bahwa harus tertib. Ini jenis kafara yang pertama. Kafara yang kedua, kata beliau, waminha ma huwa alat takhir. Di antaranya ada yang alat takhir, boleh dipilih. Ya, boleh dipilih. Kafarati halqir ra'as fil hajj. Seperti kafara mencukur rambut di musim haji. Ini sudah kita terangkan ya, bahwa kafara itu adalah bukan untuk mencukur rambut saja, tapi untuk pelanggaran-pelanggaran apa? Pelanggaran-pelanggaran ihram. Ya, kalau dia melanggar larangan-larangan ihram. Selain apa? Semuanya dikasih tiga pilihan, kecuali apa yang diperkecualikan kemarin? Ada yang kafaranya bukan dikasih tiga pilihan, ada yang kafaranya dia menyembelih apa? Dia menyembelih unta atau sapi. Itu kalau dia melanggar apa? Hubungan suami istri sebelum tahallul awal. Ya, bukan cuma itu saja, tapi ada lima akibatnya, sudah kita terangkan ya. Baik. Akad nikah tidak ada kafaranya kalau akad nikah. Ya. Kalau dia membunuh hewan buruan, maka hewan buruan itu kafaranya tergantung jenis hewan yang dia bunuh. Dia bayarin semisal. Selain daripada itu, dikasih tiga pilihan. Sebagaimana hadis Ka'ab bin Ujrah. Ya. Dia membebaskan seorang budak, atau memberi makan 6 orang miskin, atau apa? Berpuasa 3 hari. Baik. Kemudian kata beliau, وَمِنْهَا مَا يُجْمَعُ تَرْتِيبًا وَتَخْيِيرًا كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ. Dan diantaranya apa ya? Dikumpulkan. Ya, berurut dan juga diberikan apa? Pilihan. Seperti kafara sumpah. Ya, kafara sumpah. Ya, dikasih pilihan sebab pakai kata au di situ. Nah. Pakai kata au. Terus saya lihat ayat nanti. Ya, di ayat dikatakan kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Yang pertama, kafara memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan makanan yang biasa kalian memberi makan untuk keluarga kalian. Kalau dia jenis makannya ada 3, 10.000, 15.000, 10.000, 20.000, maka diambil yang apa? Pertengahan 15.000. Au kiswatuhum, pakai au ya, atau memberi pakaian untuk 10 orang. Dikasih pilihan. Au tahriru raqabah, atau dia membebaskan apa? Budak. Jadi 3 yang pertama apa? Pilihan. Setelah 3 yang pertama, ada pilihan yang ke berikutnya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa apa? 3 hari. Dikasih 3 pilihan. Kalau tidak mampu 3, berurut. Setelahnya harus apa? Puasa. Ya, jadi karena itu ada penulis, dia dikumpulkan. Harus berurut dan harus apa? Harus berurut dan boleh memilih. Ya. Jadi kafaranya kalau saya lebih jelaskan, terbagi 2 secara berurut. Urutan yang pertama antara 3 hal. Ya, 3 hal inilah yang pilihan tadi. Boleh dia memberi makan 10 orang miskin, atau diberi pakaian, atau dia apa? Membebaskan kita. Urutan yang kedua, kalau dia tidak mampu salah satu dari 3 ini, maka dia berpuasa apa? 3 hari. Dan 3 hari di sini untuk kafara sumpah, khusus untuk kafara sumpah, 3 hari berturut-turut. Ya. Sebab itu syah dalam qiraat Ibnu Mas'ud. Dalam qiraat Ibnu Mas'ud, 3 hari berturut-turut. Jadi tidak boleh seorang berpuasa 3 hari berturut-turut, sedangkan dia mampu memberi makan dan memberi pakaian. Jelas ya? Baik, selesai sudah penjelasan tentang urutan kafara. Ini kaidah yang keberapa? Ke-67. Kaidah yang ke-68. Ya. Kata beliau rahimahullah, At-taminatu was-sittun. Kaidah yang ke-68. يشترط في القاضي asyru sifat. Ini tentang syarat-syarat qari. Seorang yang menjadi hakim. Ya. Seorang yang menjadi hakim. Dan qada itu artinya tabyin al-hukm asy-syar'i fil khusumat wa ghairiha wal ilzamu bihi. Itu namanya qada. Jadi katakan qada, kalau dia hakim qadi, ya. Kerjanya apa? Dia menjelaskan hukum syar'i. Menjelaskan hukum syar'i pada hal-hal yang diperselisihkan. Hal-hal yang menjadi pertikaian. Ya. Menjadi perseteruan. Kemudian qada itu juga ilzam wal ilzamu bihi. Hukum yang dia jelaskan itu harus dia pegang. Harus dia jalankan. Ya. Maka harus dibedakan antara qada dan apa? Dan ifta. Beda antara mufti dan qadi. Kalau mufti itu memberi fatwa. Ya, guru-guru yang mengajar di majelis-majelis umum itu namanya mufti. Dia tanya kepada guru, ya itu namanya fatwa. Jawabannya. Jelas ya? Beda kalau dia ke pengadilan. Dia juga suatu pengadilan memberikan keputusan itu namanya qada. Namanya qada. Ya, dan ada perbedaan antara dua hal ini. Kalau qada sifatnya ilzam. Kalau si qadi sudah berkata A yang diikuti. Kalau mufti, dia tanya kepada syekh. Ya. Dan jawabannya, apa namanya? Dia tanya misalnya kepada syekh A. Terus dia tanya juga kepada syekh B. Tidak harus dia ikuti jawaban syekh A. Syekh yang A. Boleh dia ikuti jawaban syekh yang B. Kalau dia sendiri merasa bahwa dalil syekh B lebih apa? Lebih tenang bagi dia. Jelas ya? Ini sifatnya fatwa. Sifatnya fatwa, dibedakan. Dan menjadi titik banyak masalah, orang-orang yang tidak bisa membedakan dua hal ini. Ya, apakah itu seorang guru yang mengajar, dia tidak tahu kadar dan posisinya apa? Ya. Jelas ya? Dan juga ini kadang pada seorang murid, di dalam masalah menerima fatwa tersebut, dan di dalam masalah menerapkannya kepada orang lain. Ini semuanya punya keterkaitan. Punya keterkaitan. Ini perbedaan dari sisi hukumnya, keterkaitannya. Walaupun secara umum kita itu secara etika kita mengagungkan seluruh ketentuan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah datangnya dari qadi atau dari mufti? Jelas ya? Tapi yang dimaksudkan di sini dibedakan antara dua hal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya juga berbeda. Sebagian hadis Nabi ada yang sifatnya fatwa. Sebagian hadis Nabi ada sifatnya apa? Qada. Dan sebagian hadis Nabi diperselisihkan oleh para ulama. Sifatnya fatwa atau qada? Karena memang ada dua kemungkinan di dalamnya. Iya. Baik. Ini yang saya sering ingatkan. Di dalam hal ini. Ya, seorang mufti misalnya dia sudah berkata kepada si fulan. Ya fulan, ini adalah perbuatan yang haram bagi kamu. Tidak boleh kamu lakukan. Jelas ya? Maka sudah lepas tanggung jawabnya. Si fulan itu tetap melakukannya karena dia pegang fatwa orang lain yang mengatakan hukumnya makruh saja atau boleh. Maka itu urusan dia. Namun mufti dia sudah sampaikan apa? Ya. Tanggung jawabnya. Dan bukan kewajiban mufti menyikapi orang tersebut. Makanya harus saya ikut. Dia tidak ikuti ketentuan. Dan seterusnya. Tapi berbeda dengan qadi. Kalau dia sudah tetapkan keputusan A itu tidak dilaksanakan, maka ini akan dituntut. Secara apa? Hukum pengadilan. Apalagi kalau dia memang terkait dengan hukum-hukum yang menjatuhkan, terkait dengan ketentuan yang menjatuhkan hukum terhadapnya. Ya. Menjatuhkan hukum jera terhadapnya. Jelas ya? Baik. Ini diperhatikan dan di sini penulis memberikan ketentuan tentang syarat qadi. Iya. Agar supaya ya, seorang itu memahami. Dan sekarang ini banyak orang yang berbicara masalah agama, ya, memberikan hukum. Ya. Jelas ya? Kadang menyandang dianggap dirinya sudah menyandang titel panjang lebar profesor, doktor, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau dilihat sifat-sifat, ya, qari atau sifat alim pada diri orang tersebut, ya, jarang diketemukan sifat yang apa harusnya dia miliki. Maka di sini dijelaskan oleh penulis rahimahullah apa yang harusnya diketahui di sini. Kata beliau, isyarat fil qadhi asyru sifat. Disyaratkan pada qadhi itu 10 sifat. Nah, 10 sifat. Sifat yang pertama al-aql. Disyaratkan dia adalah orang yang waras. Ya. Jelas ya? Dan syarat yang dimalui. Karena tidak mungkin ada seorang yang tidak waras ya, bisa memberikan apa? Keputusan. Ya. Kemudian yang kedua, wal-islam. Disyaratkan keislaman. Ya. Disyaratkan keislaman. Ya, karena keislaman ini syarat. Ya. Keislaman adalah sebuah syarat yang disyaratkan untuk sebuah keadilan. Ya. Untuk menegakkan sebuah keadilan. Maka qadha yang merupakan alat untuk menegakkan keadilan itu tentunya lebih disyaratkan lagi. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian syarat yang ketiga, kata beliau, wad-dukuriyah. Disyaratkan qadhi itu, hakim itu harus laki-laki. Harus laki-laki. Adapun perempuan tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Bakar riwayat Al-Bukhari, la yuflihu qawmun walau amrahum imra'ah. Tidaklah halal, tidaklah beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Kemudian syarat yang keempat, al-bulugh. Disyaratkan qadhi itu adalah seorang yang baligh, anak kecil. Ya, ini belum memiliki kemampuan untuk hal tersebut, belum lengkap ya akalnya. Kemudian wal hurriyah, disyaratkan hurriyah, tidak boleh dia seorang budak. Ini syarat disebutkan oleh sebagian ulama ya, tidak boleh seorang budak ya. Tapi kalau misalnya budak itu diizinkan oleh tuannya dan dia punya ilmu untuk qadha, apa salahnya? Ya, apa salahnya? Jelas ya, karena itulah yang lebih dekat di sini di dalam masalah hurriyah. Kalau dia budak juga bisa menjadi qadhi dengan syarat dia diizinkan oleh siapa? Oleh tuannya. Karena ini dimaksudkan penjelasan hukum syar'i yang dimaksudkan. Ya, ini boleh dilakukan oleh budak maupun selain budak. Tidak ada perbedaan di dalam penjelasan hukum syar'i. Nah, kemudian berikutnya wal adalah, disyaratkan keadilan. Iya. Disyaratkan keadilan. Sebab orang yang tidak adil tidak bisa menjadi saksi. Tidak bisa menjadi saksi. Jadi saksi saja tidak boleh, apalagi menjadi apa? Menjadi qadhi yang mengukur saksi itu diterima atau tidak. Ya. Jelas ya? Maka disyaratkan keadilan. Nah, ini syarat tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian disyaratkan pula wassam'. Disyaratkan dia mendengar. Ya. Karena dia diperlukan untuk mendengarkan apa? Ya. Tuntutan, dia diperlukan untuk mendengarkan jawaban. Pengingkaran, persaksian, dia harus mendengar. Dari syaratkan dia harus mendengar. Kemudian syarat yang ke-8, wal basar. Disyaratkan dia apa? Dia melihat. Ya. Disyaratkan dia melihat. Supaya dia tahu siapa yang memberi saksi, siapa yang tidak memberi saksi. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa orang buta boleh menjadi qadhi. Nah, sebab pendengaran itu kadang dia bisa mewakili penglihatan. Apalagi seorang yang mampu membedakan antara orang-orang dan suara, dari suara dia bisa bedakan orang-orangnya. Jelas ya? Nah, dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat bahwa tidak disyaratkan apa? Dia melihat. Ya, dilihat kalau qadhinya pendengarannya cukup kuat. Nah, mungkin sudah cukup. Ya, dan subhanallah orang-orang yang kadang tidak melihat itu lebih tajam pembedanya daripada apa? Orang yang melihat. Ya, suatu hari bapak saya berkunjung ke rumah Mufti Saudi Arabia yang sekarang ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, bersama seorang kawan. Ya, dimaklumi ya beliau buta. Ya. Saya tunggu karena beliau ada setelah sholat isya ternyata ada acara sedikit. Kita datang. Ya, di ruang tunggu itu, di ruang tamu, ada banyak orang di situ. Ada sekitar 5 atau 6 orang punya keperluan semuanya. Nah, Syekh tentunya tidak melihat. Begitu masuk, tamunya menyalaminya dan memperkenalkan dirinya masing-masing. Syekh fulan bin fulan. Ya, Syekh fulan fulan fulan. Nah, orang duduk syekhnya. Ya, gimana dia tanya semua kabarnya satu persatu. Hah? Kemudian dikasih syekh. Setelah itu, yang menakjubkan, ya, ini orang baru datang, bukan orang yang pernah datang sebelumnya. Syekh, perkiraan syekh begitu. Setelah itu syekh menoleh ke kanan. Gimana kabar ya fulan? Disebut namanya. Ya. Tanya lagi ke kiri. Gimana kabar ya fulan? Yang tadi perkenalkan namanya. Disebut satu-satu. Sama beliau. Balik ke kanan kiri, tahu semua di mana duduknya, tahu di mana. Ya. Apa orangnya? Begitu berbicara, beliau menyebut nama orang yang bertanya. Ya. Namanya berbicara dan minta izin. Syekh fulan minta izin mau bicara. Enggak. Langsung ngomong saja. Tapi beliau bisa membedakan. Jelas ya. Dan ini dari apa namanya bahwa sebagian orang ya, memang ya kadang tidak memiliki penglihatan, tapi lebih menakjubkan dari orang yang memiliki apa penglihatan. Baik. Kemudian yang ke-9 kata beliau, wa takallum, dia bisa berbicara. Ya, dia bisa berbicara. Jadi syaratkan dia bisa berbicara. Sebab dia ingin menjatuhkan keputusan. Namun sebagian para ulama berkata bahwa orang yang tidak bisa berbicara, dia bisa berisyarat, dia bisa menulis. Dia bisa menulis. Ya. Dan tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Karena itu mereka anggap boleh saja. Dan ini mungkin pendapat punya sisi kekuatan. Ya. Namun saya katakan tadi kata bolehnya, boleh tidak melihat, boleh tidak berbicara. Ya. Ini kalimat boleh ini. Ini menunjukkan boleh, bukan menunjukkan lebih afdalnya. Kalau lebih afdal kan, ya tentunya syarat-syarat ini terpenuhi, itu lebih afdal. Baik, sifat-sifat ini terpenuhi, itu lebih afdal. Kemudian berikutnya, wal ijtihad. Dan syarat yang diantara terpenting di sini, syaratkan dia bisa berijtihad. Jelas ya? Nah, dia seorang alim yang bisa berijtihad. Dia mengenal Al-Quran, Sunnah Rasulullah, tahu letak-letak kesepakatan, perselisihan. Dia bisa berijtihad. Bisa berijtihad. Karena pentingnya syarat ini oleh Syekh Rahimahullah dikhususkan penjelasan tentang syarat ijtihad. Kata beliau, wa ishtaratu lil ijtihadi 20 sifat. Dan disyaratkan pada ijtihad itu 20 sifat. Ya. Ini 20 sifat tidak ada apa namanya? Urian khusus, penjelasan khusus dalam dalil, ya, tapi para ulama menyimpulkannya dari makna-makna yang diperlukan oleh seorang alim di dalam menjatuhkan hukum. Karena itu beliau katakan disyaratkan padanya 20 sifat. Sifat yang pertama ialah arif al-kitab, dia mengenal al-kitab, al-Quran, dan dalil al-Quran dia kenal, dia mengerti. Maka dia hafal al-Quran. Dia hafal ayat-ayat hukum. Atau paling tidak, kalau dia tidak hafal, dia mengerti. Ya. Penjelasan-penjelasan hukum dalam apa? Al-Quran. Kemudian was-sunnah. Dia mengerti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dia paham dari sunnah Nabi. Ya, ketentuan, ketentuan. Walaupun dia tidak hafal, tapi dia memahaminya. Nah, dan ini tentunya seorang berbeda-beda dalam memahami sunnah. Ada seorang yang dia sudah baca kutubus sittah. Ini pokok pendalilan. Hampir seluruh dalil fuqaha ada di dalam kutubus sittah. Makanya tentunya lebih tajam daripada orang yang hanya baca Bukhari dan Muslim saja. Kalau dia baca kutubus sittah, dia baca Mustad Imam Ahmad, dia baca Al-Muntaqa karya Ibn Al-Jarud, dia baca Sunan Ad-Darimi, dia baca Musannaf Ibn Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq, makanya lebih lengkap lagi. Apalagi dua kitab yang saya sebutkan tadi, Musannaf Ibn Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq. Karena terdapat di dalamnya uraian pendapat para sahabat, para tabi'in, dan para ulama di berbagai negeri. Iya. Jelas ya? Kalau dia baca ini, dia mengenal sunnah. Kemudian disyaratkan pula, wa yu'raf wa ayya'rif minhuma, dan hendaknya dia mengenal dari keduanya. Ini bercabang ya, syarat berikutnya cabang dari mengenal Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, al-haqiqah wal-majaz. Dia harus paham yang mana yang hakikat dan yang mana yang majaz. Ya, ini ada pembahasannya. Ya. Semua yang akan diterangkan ini kebanyakannya di pembahasan usul fikih dari syarat yang ketiga sampai ke sepuluh. Ini pembahasan usul fikih akan kita terangkan nanti di pelajaran usul fikih, insyaallah. Jadi dia kenal apa itu hakikat, apa itu majaz, wal amra wan nahya. Dia harus kenal yang mana yang perintah, yang mana larangan. Perintah itu bagaimana bentuknya, apa? Mengenal perintah itu bagaimana caranya? Ya, perintah itu asal pendalilannya diarahkan kemana? Ya. Demikian pula larangan. Larangan itu apa maknanya? Apa saja konteks? Apa hadis Nabi yang menunjukkan makna larangan? Kemudian yang kelima, al-mujmal wal mubayyan. Dia harus mengenal apa yang mujmal dan mubayyan. Apa yang tidak diperinci dan apa yang diterangkan secara terperinci. Al-muhkam wal mutasyabih. Dia harus kenal hukum yang telah tetap dan hukum yang tetap dalam artian semua orang tahu, semua orang paham, dan ada yang hukum yang mutasyabih dan semua orang memahaminya. Wal khas wal am. Dia harus mengerti apa yang dalil yang khusus terkait dengan sebuah masalah dan dalil yang sifatnya umum. Ya, wal mutlak wal muqayyad. Dan dia harus tahu ketentuan sebuah dalil, dia ini sifatnya mutlak, cakupannya luas, atau dia muqayyad, terikat pada sesuatu. Wal nasikh wal mansukh, dia harus pandai membedakan yang mana yang nasikh, yang mana yang mansukh. Wal mustatsna wal mustatsna minhu. Kalau dalam hadis itu ada perkecualian, maka dia tahu asalnya yang mana dan yang diperkecualikan yang mana. Ya. Ini semuanya pembahasan usul fikih, ya. Dan ini dari sini ya, bisa dipahami bahwa penting mempelajari ilmu usul fikih itu. Kemudian wabila sunnah, dari sunnah, ya, dia wajib mengenal sahihaha wa saqimiha. Wajib dia mengenal yang mana yang hadis sahih, yang mana yang hadis lemah. Ya, jangan sampai dia berdalilkan dengan hadis ribut-ribut. Ya, bahas sana sini, cabang pembicaraan sana sini, ujung-ujungnya hadisnya dhaif. Ya, hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Ya, ini tidak ada gunanya. Harus dia kenal apa yang sahih, yang mana yang dhaif. Watawaturahu watawaturaha min ahadiha. Harus dia kenal yang mana yang hadis mutawatir, yang mana hadis ahad. Wa mursalaha wa mu'talaha. Dia kenal mana hadis mursal dan mana hadis mu'tal. Wa musnadaha wa munqati'aha. Dia kenal mana hadis yang musnad, bersambung, dan mana hadis yang terputus. Ya. Ini di hadis, ya. Kemudian kata beliau, wa ya'rifa, yang kelima belas, wa ya'rifa ma ujimi'a alaihi mimma ikhtulifa fihi. Dia kenal yang mana yang ijma, yang mana yang diperselisihkan. Ya, jangan sampai dia memutuskan sesuatu, pendapat saya begini, padahal dia menyelisihi ijma ulama. Menyelisihi ijma. Jangan sampai dia mengatakan ini masalah diperselisihkan, padahal ulama sepakat dalam masalah itu tidak ada perselisihan. Maka dia harus mengenal yang mana yang ijma, yang mana yang tidak. Ini ada buku-buku bisa dibaca, ada Al-Ijma karya Ibn al-Mundhir, Ijma karya siapa, Ibn Hazm. Ya. Nah. Dan ada apa namanya? Buku yang lainnya. Ya, Ijma karya Ibn Abdul Bar. Ya, dan selainnya dari para ulama yang menulis buku berkaitan dengan hal ini. Ya, kalau dia baca juga buku Al-Ifsah karya Ibn Hudairah, bagus sekali, sebab Ibn Hudairah merinci yang mana para imam empat bersepakat, yang mana dia berselisih. Banyak lagi buku di dalam hal ini. Kemudian yang keenam, yang keenam belas, wal qiyas. Yang tanya mengerti qiyas. Ini di pembahasan usul fikih juga. Dan banyak dari hukum-hukum diambil dari qiyas. Ya, diambil dari apa? Pembahasan qiyas. Ya, dan ini pembahasan yang penting untuk dikenal. Karena itu penulis menyebutkan syarat berikutnya masih berkaitan dengan qiyas. Wa hududahu, dia harus mengerti batasan-batasan qiyas itu apa. Wa syurutahu, dan syarat-syarat qiyas. Wa kaifiyat istinbatihi, dan bagaimana cara dia istinbat. Ya, ini empat atau tiga hal berkaitan dengan qiyas, ya. Kemudian yang ke-20, ya. Wal arabiyatul mutadawilah. Dia harus mengenal bahasa Arab yang apa? Yang dipakai. Ya. Kalau dia tidak mengenal bahasa Arab, bagaimana caranya dia bisa memetik pendalilan-pendalilan hukum bahasanya aja dia tidak kenal. Jelas ya bahasanya? Saya yang tidak, bahasanya saya dia tidak kenal. Nah, ya. Jadi cerita oleh sebagian ikhwan, sebagian ustaz ada yang cerita bahwa ada orang yang ditanya, ya, ayah dari susuan atau kakek, ayah dari susuan, kakek dari susuan mahram atau bukan? Ya. Kemarin jawabannya apa? Hah? Mahram ya, so, dia masuk kepada ayah susuannya. Dia bilang, oh itu bukan mahram, sebab dia bukan saudara susuan. Kalimat saudara bahasa Indonesia dia pakai. Ya. Dia pahami saudara apa? Saudara susuan. Ini tidak paham bahasa Arab. Ya. Sebab robot, ya bukan artinya, bukan hanya saudara susuan. Walaupun di bahasa Indonesia kan saudara susuan, kalimat saudara itu bukan maknanya saudara kandungnya saja. Tapi artinya kerabatnya, kerabat dekatnya. Jelas ya? Jadi harus dibedakan, harus orang harus memahami istilah yang digunakan itu apa. Jangan sampai dia tidak paham istilah, ribut sana sini, bikin bantahan. Seperti contoh misalnya, hadis Rasulullah SAW ketika Nabi ditanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, seorang Arabi bertanya tentang apa yang wajib bagi Nabi sebutkan salawatul khamsah, salat lima waktu. Arabi bertanya, hal alaiya ghairuhunna? Apakah saya punya kewajiban selain dari lima? Kata Nabi, la, illa an tatawwa. Tidak ada kewajiban kecuali tatawwa. Kata beliau, tidak ada kecuali tatawwa. Ya, dalil ini dipakai untuk dijadikan sebagai hukum bahwa seluruh sholat selain dari sholat wajib, hukumnya sunnah. Jadi kalau kemarin kita bahas sholat itu hukumnya wajib, sholat apa? Sholat khusuf kita katakan yang lebih kuat dia fardu kifayah. Dia bawakan pendalilan ini. Ini apa? Hadith hukumnya dibilang apa? Dibilang sunnah. Ini tidak tepat ya, karena asal secara bahasa tatawu itu tidak harus menunjukkan makna sunnah. Dia makna yang dilakukan terus menerus, kadang bersifat wajib, kadang bersifat apa? Sunnah. Karena itu dari kedetailan para ulama ahli fikih di pembahasan sholat sunnah, mereka tidak bilang pembahasan sholat sunnah, tapi mereka katakan at-tatawu, bab at-tatawu. Sebab ada yang wajib, ada yang apa? Ada yang sunnah di dalamnya. Ini memahami ya dari sisi mana apa? Mana bahasa? Jadi keliru saja di dalam memahami mana bahasa, kadang bisa menimbulkan apa? Fikih yang berbeda. Karena itu disyaratkan hal ini pada seorang qadhi. Selesai sudah kaidah yang ke berapa? 68. Ya, sudah istirahat dulu ya. Baik. Ya kemarin saya apa namanya, selama ada orang ini saya pikir-pikir materi usul fikih, kelihatannya waktunya perlu dikedepankan sedikit. Makanya saya di materi fikih agak cepat sih. Saya usahakan Senin siang atau Kamis siang, besok siang kita sudah selesai materi ini, sehingga Kamis sore kita sudah mulai materi usul fikih. Baik. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.